Mitra Bisnis, ekonom Faisal Basri menyatakan penyebab utama defisitnya akun semasa atau current account adalah surplus perdagangan non-migas yang merosot tajam, serta meningkatnya defisit minyak. Dan untuk membicarakan lebih lanjut mengenai hal tersebut, segera kita berbincang dengan ekonom Faisal Basri. Pak Faisal, bagaimana komentar Anda? Iya, jadi akun semasa atau current account defisit itu disebabkan terutama oleh dua hal. Pertama, ekspor non-migasnya melorot, impor non-migasnya naik kencang. Sehingga surplus perdagangan non-migasnya merosot tajam. Kedua, defisit minyaknya meningkat. Jadi kalau itu digabung, maka akun semasa menjadi defisit yang semakin besar. Kalau komponen-komponen lainnya relatif stabil. Relatif ya, stabil. Menurut Anda, Pak, kapan defisit current account ini bisa berakhir? Tidak perlu kita targetkan berakhir kapan, yang penting kan kondisinya semakin membaik. Kalau ekonomi sedang kencang, dia defisit tidak masalah. Yang penting cadangan devisa kita cukup. Tapi defisitnya sebaik mungkin di bawah 3%. Triwulan kemarin, triwulan ketiga kemarin kan 3,4%. Gubernur BI sebetulnya menyadari bahwa persoalan mendasarnya bukan pada BI. BI ini jadi pemadam kebakaran. Masalahnya adalah di pemerintah yang gak beres ngelola perekonomian. Sebagaimana dikatakan dalam pidato yang sama 14 November itu. Struktur produksi yang terbentuk dalam satu dekade terakhir lambat laun terasa semakin ketinggalan zaman. Itu pernyataan Gubernur BI. Bilang yang gak beres ini sektor real. Pemerintah kerja dong. Kalau pemerintah nggak kerja, ekonomi hanya bisa diselamatkan dengan cara naikin suku bunga terus. Kira-kira begitulah. Jadi keras ini statement ini. Demikian Faisal Basri. Saya, Mandariska.